أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pada pertemuan sebelumnya dari syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada bab ke-17, babu wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala, bab wajibnya tunduk, patuh tunduk, li hukmillah, terhadap hukum Allah Ta'ala. Wa ma yakuluhu man du'ya ila dhalik, dan apa yang mesti diucapkan oleh orang yang diajak kembali kepada hukum Allah. Wa amara bima'ruf aw naha aw nahin an munkar, dan apa yang mesti diucapkan oleh orang yang diperintahkan hal yang ma'ruf dan dicegah hal yang munkar. Barakallahu fik. Jadi bab ini melengkapi bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya perintah untuk menjalankan sunnah menjaga adab, di sini bab melengkapi bab sebelumnya, bab wajibnya patuh tunduk terhadap hukum Allah. Dan apa yang mesti diucapkan oleh seorang yang diajak kembali kepada hukum Allah, diperintahkan hal yang ma'ruf, dicegah hal yang mungkar, apa yang mesti dia ucapkan. Barakallahu fik. Maka al-imam rahimahullah membawakan dua ayat sebagai dalil dari Al-Quran. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini sebagai dalil dari bab. Qala al-muallif rahimahullah, bab tadi, thumma dhakara ayatain sabaqal kalam alaihima. Lalu Imam Nawawi menyebutkan dua ayat yang telah lewat pembicaraannya. Yang pertama surat An-Nisa 65. Surat An-Nisa 65 Allah berfirman, Fala wa rabbik, maka demi Rabbmu. La yu'minun, mereka belum beriman. Mereka belum beriman, na'am, hatta yuhakimuk, sehingga mereka berhakim kepada engkau Muhammad. Berhakim, mengambil hukum kepada engkau Muhammad. Fima syajara bainahum, pada perkara yang syajara, berselisih. Berselisih di antara mereka. Fima syajara bainahum, pada perkara yang berselisih di antara mereka. Barakallahu fik. Summa la yajidu fi anfusihim, lalu mereka tidak mendapatkan pada diri-diri mereka. Lalu mereka tidak mendapatkan pada diri-diri mereka. Mimma qadaita, dengan apa yang engkau putuskan. Mimma qadaita, dengan apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, wa yusallimu, dan mereka pasrah. Pasrah taslima, dengan setulus-tulusnya, betul-betul pasrah dengan hukum tersebut. Barakallahu fik. Surat An-Nisa, na'am, ayat yang ke-65. Ayat ini sudah dibahas pada bab sebelumnya. Na'am. Di mana Asy-Syaikh mengingatkan kepada kita sikap orang mukmin yang betul, kalau berselisih lalu diputuskan dengan keputusan Allah, barakallahu fik, maka orang tersebut, na'am, ketika terjadi perselisihan, yang pertama mengembalikan hukumnya kepada Nabi. Yang kedua, tidak didapati di dalam hat dada mereka rasa sempit atas keputusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yusallimu taslima. Yang ketiga, taslim, menerima dengan setulus-tulusnya. Itulah sikap orang mukmin yang harus dimiliki. Tiga perkara yang ada pada seorang mukmin. Karena Allah katakan la yu'minun, belum dikatakan mereka itu mukmin sampai terpenuhi tiga syarat. Apa tadi syarat yang pertama? Tahkim an-nabi, menghukumi segala perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yuhakimuk. Yang kedua, la yajidu fi sudurihim, mereka tidak mendapatkan, la yajiduna fi anfusihim haraja, tidak ada di dalam hati mereka rasa sempit. Apa yang diputuskan Nabi dengan lapang dada diterima. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, mereka pasrah, tunduk dengan sempurna. Itulah tiga syarat yang harus dimiliki orang mukmin. Maka kalau tidak sempurna dari tiga syarat ini, kata Syekh Utsaimin, imma ayyakhruja minal imani mutlaqa, wa imma ayyakuna naqisul iman. Ya Allah. Kalau tidak terpenuhi tiga syarat ini, maka orang itu keadaannya, yang pertama, imma ayakhruja minal iman mutlaqa, keluar dari nama iman secara mutlak. Atau kemungkinan yang kedua, ayyakuna naqisul iman. Pada orang tersebut terdapat naqisul iman, kekurangan pada imannya. Wallahul muwafiq. Itu ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi dan sedikit ulasan penjelasan Syekh Utsaimin pada bab sebelumnya. Yang kedua, barakallahu fik, surat An-Nur 51. An-Nur 51. Allah berfirman, innama kana, innama kana qaulal mu'minin, tidak lain ucapan orang mukmin. Lihat, orang mukmin tidak lain ucapannya madza, idza du'u ilallahi wa rasulih, apabila diajak, du'u diajak kepada Allah, kepada Rasulnya. Tidak lain ucapan orang mukmin apabila diajak kepada Allah, na'am, wa rasulih, kepada Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk diputuskan hukum diantara mereka, keputusan hukum di atas mereka. Ayakulu sami'na wa ata'na, mereka akan mengatakan. Apa yang mesti dikatakan untuk orang yang diajak kepada Allah dan Rasul? Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Kami mendengar dan kami mentaati. Itulah ucapan orang mukmin. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang beruntung. Yang mana orang yang mukmin yang beruntung? Orang yang diajak kepada Allah, kepada Al-Qur'an, kepada Rasul, kepada hadis yang sahih. Naam, ketika diajak kepada keputusan Allah, Al-Qur'an dan sunnah nabinya, mereka segera berucap sami'na wa ata'na. Itulah sikap orang mukmin yang betul-betul mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Itu syahid dari bab yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ma'asyiral muslimin, setelah Imam Nawawi membawakan dua ayat sebagai syahid dalam bab ke-17, lalu Imam Nawawi akan menyebutkan satu hadis dalam bab ini. Cuman satu hadis dalam bab ini. Nah, satu hadis dalam bab ini. Tapi hadisnya panjang. Kita bacakan. Wa fihi, dan di dalam bab ini, minal ahadis, ada beberapa hadis. Yang pertama, hadisu Abi Hurairah tak madkur fi awalil bab qoblah. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah yang disebutkan pada hadis pertama dalam bab sebelumnya. Nah, hadis yang pertama pada bab sebelumnya itu syahid dari beberapa hadis. Jadi Imam Nawawi membawakan dalil hadis yang pertama dari hadis yang sebelum bab ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni hadis da'uni ma taraktukum inna mahalaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Lalu kata Imam Nawawi, wa ghairu, juga yang lain minal ahadis, dari hadis-hadis yang kalau kita lihat ada 12 hadis pada bab sebelumnya. Berarti Imam Nawawi tidak menyebutkan hadis-hadis yang sudah dibahas, namun dia akan menyebutkan satu hadis ini. Kita bacakan. Hadis an Abi Hurairata summa dzakara hadis Abi Hurairata, lalu Imam Nawawi menyebutkan hadis Abu Hurairah. Qala, berkata, an lamma nazalat ala Rasulillah, kata Abu Hurairah, setelah turun ala Rasulillah kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayat surat Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa artinya? Lillahi, milik Allah. Ma fis samawat, apa saja yang di langit-langit. Di langit-langit maksudnya langit yang tujuh, karena langit itu tujuh lapis. Milik Allah apa saja yang ada di langit. Wa ma fil ard, dan apa saja yang di muka bumi ini, yang di darat, yang di laut, milik Allah. Wa in tubdu, jikalau kalian tubdu, menampakkan, kalian tampakkan, ma fi anfusikum, apa yang ada pada diri kalian, yang di dalam dada ditampakkan. Au tukhfu, atau kalian sembunyikan. Jadi tidak ditampakkan, tapi itu kalian berbuat dengan hati kalian. Tidak nampak diucapkan, tidak nampak perbuatan, tapi disimpan, dilakukan oleh hati. Kata Allah, yuhasibkum bihillah, niscaya akan dihisab, kalian akan dihisab oleh Allah dengan hal itu. Yuhasibkum bihillah, niscaya Allah akan menghisab hal tersebut, yakni hal yang kalian tampakkan dan kalian sembunyikan. Masya Allah. Jadi setelah turun ayat ini, kata Abu Hurairah menceritakan kondisi para sahabat. Istadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Istadda, dirasakan berat. Ya, istadda, dirasakan berat oleh para sahabat. Kenapa sahabat merasa berat? Karena yang nampak dilakukan, yang di tidak nampak di hati akan dihisab oleh Allah. Ini berat sekali. Padahal hati sering punya sesuatu yang diucapkan. Hati itu kadang berucap. Bahkan hati itu kadang berbuat. Di antara perbuatan hati adalah mahabbah, tawakal, rohbah, khusyuk. Nah, itu semua yang ada di hati. Maka ketika turun ayat ini terasa berat, kata Abu Hurairah, istadda dzalik ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau, maka mereka atau mendatangi Rasulullah. Ya, begitu para sahabat. Ketika ditimpa sesuatu yang berat di hati, mereka datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Setelah menghadap kepada Rasul, summa baraku ala rukab. Baraku ala rukab. Baraku itu duduk di atas tengkuknya, apa ya, rukab, apa, lututnya, bersipuh atau berlutut, duduk di atas lututnya. Ya, baroku duduk di atas lutut mereka. Iya, berlutut mereka. Pertanda orang itu pasrah menyerah, berlutut duduk di atas rukabnya. Faqalu, lalu mereka berkata, ai Rasulullah, ai Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aduhai Rasulullah. Nah, jadi mereka saking beratnya menahan perkara yang mereka ketahui, apa yang nampak yang disembunyikan oleh kita dihisab, berat sekali. Mereka pun datang berlutut di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, hai Rasulullah, hai maksudnya ya Rasulullah, kullifna minal a'mal ma nutiku, wahai Rasulullah, kullifna, kami telah diberi beban. Naam, diberi beban, taklif, beban, kewajiban, minal a'mal, dari amalan-amalan, manutik, dengan perkara yang kami mampu, manutik yang kami mampu, apa? As-salata, salat, wal jihada, jihad, wasiyama, siam, wasodakoh, sodakoh. Wahai Rasulullah, kami telah dibebani amalan-amalan yang kami mampu, seperti sholat, jihad, siam, sodakoh. Waqad unzilat alaika hadihil ayah, waqad nuzi unzilat, sungguh telah diturunkan. Naam, telah diturunkan alaika kepada anda hadihil ayatu, ayat ini, wala nutikuha, dan kami tidak mampu. Wala nutikuha, dan kami tidak mampu menjalankan. Kalau kami jihad, siap. Kami sedekah, siap. Kami saum, siap. Tapi begitu turun ayat ini, ah, kami tidak mampu ya Rasulullah. Berat sekali, karena yang nampak, yang disembunyikan, dihisab oleh Allah. Berat sekali. Itu para sahabat mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ketahui dari apa yang diturunkan dari ayat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallam, aturidun antakulu kama qala ahlul kitabain min qablikum, apakah kalian ingin, eh, kalian ingin untuk berucap seperti yang diucapkan oleh ahlul kitabain min qablikum, ahlul kitab Yahudi dan Nasara sebelum kalian? Apakah kalian akan berucap seperti yang diucapkan oleh ahlul kitab Yahudi Nasara sebelum kalian? Akada. Naam, sami'na wa asoina. Nabi menyebutkan ucapan Yahudi dan Nasara ketika turun ayat, sami'na wa asoina, kami dengar dan kami maksiati. Nah, apa kamu akan seperti ini modelnya? Mendengar lalu dimaksiati ayat-ayat Allah. Hakada. Balkulu. Lalu Nabi sampaikan, balkulu, bahkan ucapkanlah. Apa yang harus diucapkan? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahkan kalian mengucapkan kalimat ini, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat, ghufranak, Rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar, kami mentaati. Hufranak, ampunan darimu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampunan darimu ya Allah. Rabbana wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, kepada engkaulah kami akan kembali. Naam. Hufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ini yang wajib diucapkan oleh seorang muslim apabila mendengar ucapan Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Begitu. Lalu qalu, para sahabat begitu ditunjukkan kalimat yang betul dalam menerima ayat-ayat Allah, qalu, mereka langsung berkata, sami'na wa ata'na, hufranaka rabbana wa ilaikal masir. Begitu. Falamma iqtaro ahal qawmu. Falamma iqtaro ahal qawmu. Iqtaro'a ay qoro'a. Setelah ayat itu dibaca oleh kaum, setelah banyak orang yang mengucapkan kalimat itu, ya, setelah iqtaro'a al-qaum, iqtaro'a ay qoro'a. Setelah kaum itu membaca, wadhalaqat biha al-sinatahum, dan lisan-lisan mereka telah bisa mengucapkan kalimat tersebut, tunduk dengan ucapan tersebut, dalaqat ay khadu'at, tunduk dengan ucapan tersebut. Mereka setelah membaca dan tunduk dengan kalimat tersebut, lisan-lisan mereka, anzalallah, lalu Allah turunkan, fi isriha, di belakangnya, di belakang kalimat itu, sami'na wa ata'na hufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lalu setelah kaum berucap dengan ucapan itu dan tunduk lisan mereka dengan ucapan itu, Allah turunkan di belakangnya ayat, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Telah beriman ar-rasul bima unzila ilaih, dengan apa yang diturunkan kepadanya. Telah beriman ar-rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya, mir rabbihi, dari Rabbnya. Wal mu'minun, dan wawunya wawu atof, dan telah beriman juga orang-orang mukmin dengan apa yang Allah turunkan dari Rabbnya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul. La nufarriku baina ahadim mir rusulih. La nufarriku, kami tidak membeda-bedakan, memisah-misahkan dalam beriman kepada para nabi, para rasul tadi. Seorang pun dari rasul-rasul Allah, semua itu rasul-rasul Allah yang wajib kita imani, tidak boleh dipisah, beda, dipisahkan dan dibedakan. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa la nufariku baina ahadim rusulih. Wa qalu, dan kami berkata, mereka berkata, sami'na wa ata'na, hufranaka rabbana wa ilaikal masir. Setelah mereka, falamma fa'alu dhalik, setelah mereka melakukan hal tersebut, na'am, nasakhoha Allahu ta'ala, Allah mansukh, Allah hapus ayat itu, fa anzalallah azza wajal, lalu Allah turunkan ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani nafsan, sebuah jiwa. Allah tidak pernah membebani sebuah jiwa illa wus'aha, kecuali sesuai kemampuannya, kadar kemampuannya. Wus'aha laha ma kasabat, baginya apa yang telah diusahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan bagi dia pula apa yang telah dia berusaha melakukannya. Rabbana la tu'akhidna, wahai Rabb kami, la tu'akhidna, jangan engkau siksa kami. In nasina au akhtana, jika kami lupa. In nasina au akhtana, atau kami keliru. Karena manusia itu tempatnya lupa dan keliru. Ya Allah, jangan engkau azab kami, jangan engkau siksa kami lantaran kami lupa atau keliru. Qala na'am, lalu dikatakan, iya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Rabb kami, wa la tahmil alaina, jangan engkau bebankan kepada kami. Isran, dengan suatu beban. Kama hamaltahu ala dzina min qablina, dengan beban yang berat sebagaimana dibebankan orang-orang sebelum kami. Qala na'am. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, wa la tuhammilna, jangan engkau bebankan atas kami. Ma la taqata lana bih, dengan perkara yang la taqata lana, tidak ada kemampuan pada kami dengan beban itu. Taqah, taqata artinya kemampuan yang ada pada kami, sesuatu yang kami tidak mampu. Qala na'am. Wa'fu anna, ampunilah kami. Waghfir lana, maafkan. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, berilah kasih sayang kepada kami. Anta maulana, engkau pelindung kami. Fansurna, tolonglah kami. Alal qawmil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Qala na'am. Rawahu Muslim. Barakallahu fik. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, nomor 125. Ma'asyiral muslimin, hadis ini dzakara Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikisahkan oleh Abu Hurairah, sahabat yang mulia. Anna sahabata, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama anzalallah ala nabi hadhil ayah, begitu turun surat Al-Baqarah 284 tadi, kabura dzalik alaihim wa syaqqa alaihim, terasa besar urusannya, terasa besar urusannya dan berat atas mereka. Lianna fi nafsi minal hadis amrun, kenapa berat besar urusannya, karena ma fi nafas, apa yang ada di dalam jiwa, di dalam hati kita, minal hadis, ada ucapan, kata orang batin, ngomong di batin. Saya nanti kalau jadi orang kaya akan demikian. Baru ngomong, tapi yang ngomong siapa? Hati. Kadang terbesit, terbesit atau terlintas. Kalau saya dapat ini, saya akan begini. Itu yang terbesit di hati. Nah, kalau yang seperti ini dihisab, amrun la sahilalah, Ucapan jiwa itu seperti lautan yang tidak bertepi. Lautan yang tidak bertepi. Iya. Artinya tidak bisa kita mengetahui kapan mandeknya. Karena yang namanya hati kalau ngomong terus-terus. Begitu. Fasyaitan ya'til insan. Lihat. Setan itu datang kepada orang. Wa yuhadisu fi nafsih. Lalu membisikkan. Membisikkan ucapan di dalam dadanya. Alladhi waswisu fi sudu rinas minal jinnati wanas. Hah? Kadang yang dibisikkan oleh syaitan, apa itu kata Syekh? Bi asya mungkar azimah. Hal-hal yang mungkar. Hal-hal yang besar urusannya di sisi Allah. Iya. Minha mayata'alak bi umuri diniyah. Kadang yang dibisik-bisikkan itu perkara agama. Kadang setan datang membisik-bisiki keraguan. Siapa yang menciptakan Allah? Sampai sejauh itu setan ingin menyesatkan orang. Diajak bicara. Yuwaswis. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan dirimu? Sampai pada titik akhir, siapa yang menciptakan Allah? Dia. Itu syaitan. Itu bisikan-bisikan syaitan. Taib. Wa minha ma yata'alaq bi umurid dunyawiyah, atau kadang setan membisik-bisiki di dalam hati kita perkara-perkara dunia. Sedang sholat, udhkur kada, kata Nabi. Ketika setan mendengar adzan, lari terbirit-birit. Sampai terdengar suara kentutnya. Saking takutnya. Begitu adzan selesai datang lagi. Mencari orang yang mau sholat. Diganggu. Begitu qomat, lari lagi. Begitu setan. Begitu qomat rampung, datang lagi. Tidak bosan namanya setan. Tidak bosan namanya setan. Sementara kita punya sifat bosan. Begitu datang, Allahu Akbar. Setan datang. Datang melalui sof-sof yang bolong. Seperti anak kambing. Cempek yang apa? Suka lari-lari itu. Cempek, kalau itu enggak cempek, lari-lari. Desel, desel. Apa desel, desel? Desel, desel. Masuk di antara celah sof yang kosong. Lalu dia akan masuk menggoda orang yang sholat. Udkur kada, ingat ini, ingat itu. Begitu, waladolin, bukan amin. Oh, HP ku tidak ada. Dipegang sakunya, HP-nya tidak ada. Oh, di mana ya? Dah di situ mulai cerita. Oh, tadi saya berangkat ke masjid. Sebelum berangkat, HP-nya ditaruh di bawah bantal. Ah, jangan-jangan diambil istri saya. Malah cerita jadinya. Hatta layadri kam sholat, sampai tidak ngerti berapa rokaat dia telah sholat. Begitu setan. Begitu setan. Kalau hal yang seperti ini betul-betul perkara yang berat sekali. Baik. Makanya ketika ada seorang orang itu, kenapa setan kok mengganggu kita ya? Ya demikianlah. Setan akan mencari orang yang sholat dan khusyuk. Kalau orang Yahudi, orang Nasara sudah jelas sesat. Tidak usah digoda juga sudah. Apa tadi? Main? Ibadahnya sambil main gitar. Sambil. Itu sudah. Tidak perlu digoda. Sudah berhasil. Berbuat kebid'ahan. Merasa sedang beribadah. Kalau kita yang sedang sholat, ya begitulah. Makanya carilah sebab-sebab datangnya kekhusyukan. Hal-hal yang menghalangi khusyuknya sholat, disingkirkan dulu. Menahan, buang air besar, buang air kecil. Makanan sudah disiapkan. Ya? Maka hal-hal yang mengganggu singkirkan dulu. Pakaian yang rapi dan bagus, yang wangi, jangan yang berbau tidak sedap, karena itu mengganggu orang sholat. Yang makan bau bawang, bau brambang, dibersihkan dulu, ya, ya, karena ini mengganggu. Yang sholat pakai baju bercorak, bergambar, mengganggu pemandangan, ganti yang tidak mengganggu. Karena semua pintu bisa dimasuki oleh syaitan. Kadang kita sholat, di depan kita sholat pakai batik. Sholatnya pakai baju batik, maaf. Gambar batiknya itu gambar burung ada pada depan kayak gini. Atau gambar wayang kadang. Aduh, gambar wayang kelir tau kelir itu. Jadi kita sambil lihat gambar burung dihitung sayapnya. 1, 2, 3. Allah mustahil. Sampai di bagian bawah ada mereknya. Mereknya bagus, ini beli di mana? Makanya sholat itu betul-betul perhatikan pakaian kita. Ya, jangan merasa nyaman, bebas. Yang penting saya bisa khusyuk. Ya, orang lain tidak bisa khusyuk karena begitu Allahu Akbar. Terus terang, terang terus, apa itu? Merek lampu tertentu, terus terang, terang terus. Ganggu. Kan ada itu kaos merek itu. Terang terus terang gitu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhol.